Berulang kali kau menyakiti, berulang kali kau khianati. Sakit ini coba pahami, ku punya hati bukan untuk disakiti. Oh, ku akui sungguh beratnya meninggalkanmu yang dulu pernah ada. Namun harus aku lakukan karena ku tahu ini yang terbaik. Ku harus sakitnya. Ku akui sungguh beratnya meninggalkanmu yang dulu pernah ada. Namun harus aku lakukan karena ku tahu ini yang sakitnya. Cintaku lebih besar dari cintamu. Mestinya kau sadar itu. Bukan dia, bukan dia, tapi aku. Thank you.